Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab I'anatut Thalibin. Ini saat ini sudah mulai masuk ke pembahasan ya, sudah tidak pendahuluan dari anak lagi. Dan pembahasan pertama seperti kitab-kitab hasyiah yang lain adalah membahas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waha ana asra'u fil maqsudi bi'aunil malikil ma'bud fa'akulu wabillahi taufiqu li ahsani thoriq. Dan saat ini sudah selesai aku memulai membahas isi dari kitab ini dengan pertolongan zat yang maha raja dan zat yang disembah. Oleh karena itu aku mengatakan hanya dengan Allah segala pertolongan untuk menempuh jalan yang terbaik. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama yang dibahas bismillah ya. Qad afradaha bitta'lifi man la yuhsa minal ulama. Jadi banyak sekali ulama yang membuat karangan khusus, membuat kitab khusus yang menjelaskan tentang bismillah. Jadi dalam satu kitab itu yang dibahas hanya bismillah saja. Wa abda fiha wa abda man la yustaqsa minan nubala. Dan juga di dalam kitab-kitab pembahasan itu juga telah dijelaskan dengan tuntas ya. Dijelaskan dengan sangat rinci, sangat luas sekali dan berbagai karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang indah, banyak sekali ulama yang menulis tentang itu. Ulama-ulama yang tidak bisa dibatasi dengan jumlah ya, karena banyak sekali. Wa ma dzalik ma balahu mi'syara man tawat alaihi min lataifil asrar wa nukati tafsir. Walaupun sudah banyak sekali karangan-karangan atau tulisan-tulisan tentang bismillah, akan tetapi semua itu belum mencapai 1/10 ya, belum mencapai 1/10 dari rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini walaupun kalimatnya singkat tapi banyak sekali rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, makna yang tidak tertulis ya, makna tersirat yang bisa dipaham dari bismillah. Idla yuhitu bitafsilihi wa jamlihi, ini mungkin mujmalihi mungkin ya, illal latiful khabir. Mengapa semua tulisan itu belum mencapai 1/10 dari rahasia bismillah? Sebab yang tahu tentang makna lengkap dari bismillah ya, baik secara terperinci maupun secara global, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah zat yang maha lembut, hanyalah zat yang maha mengetahui. Kaifa dzalik? Waqad qala al-Imam Ali karramallahu wajhah, lau tuwiyat li wisadah. Ini ada satu makalah ya. Bagaimana tidak demikian, Sayyidina Ali saja yang merupakan salah satu sahabat terbaik, beliau pernah mengucapkan satu kalimat yang berbunyi, lau tuwiyat li wisadah lakultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wikru sab'ina ba'ira. Sayyidina Ali mengatakan bahwa andai kata aku digelarkan satu buku atau satu apapun itu media tulis, lalu aku tuliskan makna tentang huruf ba di bismillahirrahmanirrahim, maka tulisanku itu akan dimuat oleh 70 unta. Jadi seberat muatan yang dimuat oleh 70 unta. Maksudnya saking banyaknya arti yang ditulis Sayyidina Ali arti ba di huruf bismillahirrahmanirrahim saking banyaknya tulisan itu hingga membutuhkan 70 unta untuk mengangkutnya. Itu hanya huruf ba saja. Wa fi riwayatin anhu law syi'tu la awqartu lakum samanina ba'iran min makna bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat yang lain, ucapan Sayyidina Ali itu berbunyi, andai kata aku mau, niscaya akan aku muatkan, ya, akan ku bebankan untuk kalian 80 unta yang mengangkut makna dari tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau riwayat pertama dari 70, kalau ini 80 ya. Andai kata Sayyidina Ali menulis tulisan-tulisan makna bismillahirrahmanirrahim itu niscaya akan membutuhkan 80 unta untuk mengangkutnya. Ini bagaimana pendewaannya, yang pasti makna bismillah itu sangat luas ya. Yang pasti intinya makna bismillah itu sangat luas. Walakin yan bagi at-takallum 'alaiha min jinsil fanni al-masru'i fihi wafa'an bihaqqiha wa bihaqqil fanni al-masru'i fihi. Jadi apapun itu, walaupun sudah banyak sekali tulisan tentang bismillah, walaupun sudah banyak ulama yang menulis tentang bismillah, akan tetapi sebaiknya bagi penulis kitab yang baru itu masih tetap menyinggung ya, masih tetap menyinggung pembahasan bismillah sesuai dengan disiplin ilmu yang akan dibahasnya. Hal ini karena memenuhi hak dari bismillah dan juga memenuhi hak dari disiplin ilmu yang akan dijelaskan. Jadi bismillah punya hak untuk dijelaskan dan disiplin ilmu juga punya hak untuk menjelaskan bismillah sesuai dengan ilmu itu. Wal'an asyuru'u fi fannil fikhi al-bahithi adal akami syar'iyah. Dan saat ini kita membahas tentang hukum fikih ya. Kita membahas satu disiplin ilmu yaitu fikih, yang kita tahu dalam fikih itu pembahasannya seputar hukum-hukum syarak ya, hukum-hukum syarak. Jadi karena ini adalah yang dibahas disiplin ilmu fikih, maka pembahasan bismillah juga akan seputar dengan itu, seputar dengan fikih, seputar hukum-hukum syariat ya. Jadi penjelasan bismillah ini dari sisi hukum syariatnya. Fayaqulu al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin dibal. Maka bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu dituntut atau disunahkan di setiap hal yang memiliki kebaikan. Ay halin yuhtamu bihi syara'an. Makna dari bal adalah sifat yang oleh syariat dianggap penting. Sifat yang dianggap penting oleh syariat. Ini kalau sudah mengikuti hadis bajuri, kalau sudah mengikuti video bajuri ya yang tentang bismillah itu mirip-mirip dengan video ini. Maksudnya penjelasannya mirip-mirip. Ya sebenarnya bukan cuma bajuri. Di kitab-kitab yang lain di saat membahas bismillah ya rata-rata yang dibahas ini, hadis ini. Bihaitsu la yakunu muharraman lidzatihi wala makruhan kadzalik wala min safasifil umur. Sesuatu yang baik yaitu sesuatu yang dianggap penting oleh syariat. Sesuatu yang dianggap penting oleh syariat itu ukurannya adalah sesuatu yang tidak haram dan sesuatu yang tidak makruh dan juga sesuatu yang tidak termasuk urusan-urusan yang remeh, urusan-urusan yang tidak penting ya, yang remeh. Namun untuk hukum haram dan makruh ini terkhusus keharaman dan kemakruhan yang yang dikarenakan dirinya sendiri, tidak dikarenakan sesuatu yang lain. Itu lidzatihi ya. Lidzatihi ini maksudnya keharaman yang sifatnya tidak disebabkan oleh hal lain. Jadi ada tiga hal yang dikecualikan. Yang dikecualikan tidak sunnah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, yaitu haram, makruh, dan juga hal-hal yang remeh. Ini iklan dulu, silakan subscribe ya. Kemudian kata apa tadi, safa sifil umur diartikan dengan ay muhakorotiha, muhakorot ya hal-hal remeh. Fatah rumu alal muharrami lidzatih kazina lali aridin kalwudu'i bima'in maksuk ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perbuatan atau sesuatu yang hukumnya haram dan keharamannya tidak disebabkan oleh hal lain, itu kalau kita mengucapkan bismillah sebelum melakukannya, maka bismillahnya juga haram. Contoh perbuatan ini adalah zina ya. Ada orang yang sebelum zina dia bismillah dulu, itu bismillahnya juga haram. Nah, tapi batasan hukum haram ini terbatas untuk hukum-hukum yang haramnya tidak dikarenakan hal lain. Berbeda dengan keharaman yang keharamannya datang karena disebabkan oleh faktor lain. Misalkan wudu menggunakan air yang dicuri ya. Wudu menggunakan air yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, itu wudunya berubah menjadi haram. Tapi walaupun demikian, orang yang wudu dan sebelumnya mengucapkan bismillah, walaupun wudunya haram karena menggunakan air yang haram, itu hukum bismillahnya tetap sunnah ya. Hukum bismillahnya tetap sunnah, tidak haram walaupun wudunya haram. Alasannya ya karena keharaman wudu ini bukan karena dirinya sendiri, tapi disebabkan oleh hal lain. Hal lain yaitu air yang digunakan adalah air yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Watukrohu alal makruhi lidatih kana dholili farji zaujatih lali arid kaklil basol. Sama halnya seperti perbuatan haram, perbuatan makruh juga sama. Kalau sesuatu yang dimulai dengan bismillah itu adalah perbuatan makruh, maka hukum bismillahnya juga makruh. Namun catatannya seperti tadi, kemakruhan ini terkhusus kemakruhan yang tidak disebabkan oleh hal lain. Contohnya melihat kemaluan istri. Melihat kemaluan istri itu makruh ya. Jadi orang yang sebelum melihat kemaluan istri dia bismillah dulu, itu bismillahnya makruh. Ya. Namun apabila kemakruhan itu datangnya karena ada faktor lain, ada hal lain, contohnya seperti makan bawang merah, itu bismillahnya tetap sunnah. Jadi makan bawang merah itu hukumnya makruh ya. Namun kemakruhannya tidak dikarenakan dirinya sendiri ya. Makan bawang merah itu kan yang dihukumi kan makannya ya. Hukum makan itu kan tidak makruh ya. Hukum makan itu tidak makruh sebenarnya. Hukum makan itu ya mubah. Sebenarnya mubah. Bisa berubah menjadi hukum bisa memiliki hukum yang lain ya, tergantung niat yang diniatkan. Jadi hukum makan itu sebenarnya mubah, tapi kalau yang dimakan adalah bawang merah, ini hukum makannya berubah menjadi makruh. Mengapa makruh ya? Karena bisa mengganggu orang lain dengan bau mulut ya. Jadi bawang merah itu bisa menyebabkan bau mulut yang kurang sedap ya, sehingga orang yang mengkonsumsinya itu dia hukumnya makruh. Jadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum makan bawang merah itu hukumnya tetap sunnah. Mengapa tetap sunnah? Karena walaupun makan bawang merah hukumnya makruh, namun kemakruhan itu tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan datang karena ada faktor yang lain, yaitu objek yang dimakan adalah bawang merah. Nah, itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.